بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل. وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتقينه الحالف فبان كما حلف عليه. Adapun terkait dengan orang yang bersumpah akan menceraikan istrinya apabila di dalam buah bidara itu terdapat 2 biji atau yang semisal dengan itu, dari perkara-perkara yang sesungguhnya orang yang bersumpah tidak memiliki keyakinan tentangnya, tidak memiliki kepastian tentangnya. Kemudian ternyata keadaan yang ada sebagaimana yang dia sumpahkan. Fahada la yahnathu 'indal aktsarin. Maka keadaan yang seperti ini tidak bisa dikatakan orang itu melanggar sumpah. Ini menurut mayoritas, menurut kebanyakan dari para ulama. Tapi orang yang bersumpah, sebagaimana dalam contoh di atas, menyatakan seandainya di dalam buah bidara itu terdapat 2 biji, sungguh aku akan menceraikan istriku. Dalam keadaan sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah di dalam biji itu, di dalam buah itu ada 2 biji. Maka ketika biji itu dibuka, buah itu dibuka dan ternyata ada 2 biji, menurut mayoritas para ulama, orang ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang melanggar sumpah. Sehingga tidak bisa dikatakan telah jatuh talak. Wa kadzalika law lam yatabayyan hal istamara majhulan. Demikian pula menurut mayoritas para ulama, tidak teranggap terjadi pelanggaran sumpah ketika keadaan yang ada tidak jelas, terus dalam kemajhulannya, terus dalam ketidakjelasannya, ketidakpastiannya. Fa inna nikah thabit biyakin, fala yaziluh bisyak. Maka sebuah pernikahan, yaitu thabit, dengan suatu yang meyakinkan, yakin, jelas, telah terjadi akad nikah. Fala yazul bisyak, maka itu tidak akan bisa hilang dengan sebab-sebab yang meragukan. Yang sebabnya itu sendiri masih diragukan. Wali Malik rahimahullah aslun naza'ahu fihi ghairuhu. Dan Imam Malik rahimahullah Beliau memiliki satu asal yang ini ditentang, diselisih oleh yang lainnya. Wa huwa iqa'ut talaq bisyak fil hanath. Yaitu apa? Imam Malik berpendapat talak itu jatuh dengan sebab orang itu ragu apakah telah terjadi pelanggaran sumpah atau tidak. Wa iqa'uhu bisyak fi adadihi kama taqaddam. Demikian pula Imam Malik, beliau menyatakan jatuh talak dengan sebab orang itu ragu terkait dengan jumlah talak yang ada. Sebagaimana ini telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Wa iqa'uhu bisyak fil mutallaqah. Demikian pula Imam Malik berpendapat jatuh talak dengan sebab ragu istri mana yang ditalak. Kama law talaqa wahidah min nisa'ihi tsumma ansiha. Sebagaimana misalnya seseorang yang dia mentalak salah seorang dari istrinya, kemudian dia lupa istri mana yang dia talak. Wa waqafal hal muddatul ila wa lam yatabayyan. Dan keadaan itu pun terus berlangsung selama jeda waktu ila dan tetap dalam keadaan tidak jelas. Talaqa alaihil jami'. Maka menurut Imam Malik jatuh talak pada seluruh istrinya. Wa kama law halafa ana hadha fulan aw haywan wa huwa ghairu mutayaqqin lahu bal huwa syaq halil halaf. Demikian pula sebagaimana seseorang yang dia itu bersumpah itu seseorang atau seekor hewan. Dalam keadaan orang itu tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kepastian. Bahkan dia itu dalam keadaan ragu ketika bersumpah. Fatabayyan anal amra kama halafa alaih. Kemudian nampak jelas ada kepastian bahwasanya perkara yang ada sebagaimana yang dia sumpahkan. Fa innahu yahnas indahu. Maka keadaan yang seperti ini menurut Imam Malik berarti orang itu telah melanggar sumpahnya. Berarti orang itu telah melakukan pelanggaran sumpah. Wa tutlaq imra'atuhu, maka istrinya pun jatuh talak atasnya. Seseorang yang dia itu bersumpah tentang sesuatu yang tidak jelas, dari kejauhan nampak bayangan. Tidak jelas apakah itu seorang manusia atau seekor binatang. Kemudian orang itu mengatakan, seandainya yang ada di sana ada seekor binatang, maka sungguh jatuh talak pada istriku. Sungguh aku akan menceraikan istriku. Ternyata benar. Yang ada di sana seekor binatang. Maka menurut Imam Malik, berarti telah terjadi pelanggaran sumpah atas orang ini. Hingga dia harus menceraikan istrinya. Faman halafa ala rajulin anhu zaid fatabayyan anhu ghairahu aw lam yatabayyan ahwal mahluf alaihi am la hanatha indahu. Demikian pula seseorang yang bersumpah terkait dengan seseorang. Orang yang bersumpah tadi menyatakan bahwa saya itu adalah Zaid. Kemudian nampak jelas ada kepastian bahwa saya itu bukan Zaid. Atau terus keadaan berlaku, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, itu Zaid atau bukan. Maka menurut Imam Ahmad, Imam Malik, alafu minkum, menurut Imam Malik, orang yang seperti ini telah melakukan pelanggaran sumpah. Wa in tabayyana annahu al-mahluf alayh. Wa kana halul yamin la ya'lam haqiqatuhu wa la yaghlib ala dhanni wa la tariq ila ilm bihi fil 'adah fa inna yahnath indahu. Demikian pula ketika nampak jelas ada kepastian bahwasanya orang itu memang yang dia sebutkan dalam sumpahnya. Walaupun ketika dia itu mengucapkan sumpah, dia tidak mengetahui hakikat keadaan yang ada. Tidak pula dia memiliki dugaan, kemungkinan terbesar. Yang ada sebagaimana yang dia sumpahkan. Dan tidak ada jalan bagi dia untuk bisa mengetahui itu. Maka menurut Imam Malik, telah terjadi pelanggaran sumpah dari orang itu. Lisyakkihi halal halaf, disebabkan karena adanya keraguan pada diri orang itu di saat dia itu bersumpah. Menurut Imam Malik, ketika ada keraguan pada diri seseorang di saat dia bersumpah, dengan adanya keraguan itu pun sudah terjadi pelanggaran sumpah. Fal halif yahnath bil mukhalafati lima halafa alaih. Maka yang sesungguhnya orang yang bersumpah dihukumi melanggar sumpah dengan melakukan penyelisian terhadap isi sumpahnya. Amma fi talab, adapun terkait dengan tuntutan, terkait dengan talab, fa bi ayyaf'al ma halafa ala tarkih. Yaitu apa? Dikatakan terjadi pelanggaran sumpah dengan orang itu melakukan sesuatu yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Melakukan sesuatu yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Wa amma fil khabar. Adapun ketika itu terkait dengan khabar, terkait dengan berita. Fabi ayatabayyan kadbuhu. Dikatakan terjadi pelanggaran sumpah ketika nampak jelas, ketika ada kepastian dustanya orang itu. Berita yang dia sebutkan menyelisih daripada kenyataan. Wa inda Malik yahnath bi amrin akhar. Adapun menurut Imam Malik, terjadi pelanggaran sumpah dengan perkara yang lain. Wahuwa syak halul yamin, yaitu ketika ada keraguan di saat terjadinya sumpah. Sawa'un tabayyan sidquhu amla, apakah nampak jelas kejujuran, kebenaran orang itu ataupun tidak. Dengan sekedar adanya keraguan di saat bersumpah, itu pun sudah dinyatakan terjadi pelanggaran sumpah. Ini menurut Imam Malik. Wa ablaq min hadza. Dan yang lebih daripada ini, annahu yahnas man halafa bitalaq ala insan ila janibi insan au hajar, annahu hajar. Lebih daripada ini, dinyatakan terjadi pelanggaran sumpah dari seseorang yang bersumpah akan menceraikan istrinya. Terkait dengan seseorang yang ada di sampingnya. Apakah ini manusia atau batu? Kemudian ternyata di situ batu. Wa nahwi dzalik mimma la syak fihi, dari perkara-perkara yang sesungguhnya tidak ada keraguan padanya. Tep. Ada seseorang yang di sampingnya itu ada orang lain. Seseorang ini mengatakan, jelas itu orang lain, jelas itu seorang manusia. Dia mengatakan, seandainya yang ada di sampingku ini batu, maka sungguh aku menceraikan istriku. Maka Imam Malik mengatakan, keadaan yang seperti ini jatuh talak. Wa umdatuhu fil maudu'ain, adapun yang menjadi sandaran bagi Imam Malik dalam dua permasalahan ini, anal halif hazil. Karena orang ini bersumpah dalam keadaan bermain-main, bersendau gurau. Bersendau gurau, bermain-main dengan sumpah. Fa inna man qala anti talik id lam takuni imra'ah aw in lam akun rajulan la makna li kalamihi ilal hazan. Karena seseorang yang mengatakan kepada istrinya, engkau aku ceraikan, seandainya engkau ini bukan seorang wanita, atau seandainya aku ini bukan seorang laki-laki. Tentunya kata-kata yang seperti ini tidak memiliki makna kecuali bermain-main. Fa inna hadha mimma la ghard lil uqala bih. Karena orang yang berakal tidak memiliki kepentingan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Imam Malik, beliau menyatakan jatuh talak terkait dengan orang yang seperti ini, yang bermain-main, bersendau gurau. Qalu, di mana mereka mengatakan, orang-orang yang berakal, wa illam yakun hadal hazalan fa inal hazal la haqiqatalah. Yang demikian tidak mungkin kecuali bermain-main, sendau gurau, sementara sendau gurau bermain-main sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Wa rubbama 'allalu al-hanath bi annahu arada ayazzam at-talaq thumma nadima fa wasalahu bima la yufidu liyarfa li tab yarfa'ahu. Dan terkadang mereka pun memberikan alasan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran sumpah. Alasan yang disebutkan, orang ini sesungguhnya telah berazam untuk mentalak. Kemudian dia menyesal. Maka kemudian dia pun mengkaitkan talak itu dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak memberikan faedah untuk mengangkatnya, untuk menghilangkannya. Wa amma fil qismul awal fa aslu fihi taghlibul hanaf bisyak. Adapun terkait dengan permasalahan yang pertama tadi, maka asalnya yaitu pelanggaran sumpah itu lebih dominan. Terjadi pelanggaran sumpah itu lebih dominan dengan sebab adanya keraguan. Kaman halafa thumma syak hal hanatha amla. Misalnya, seperti orang yang bersumpah kemudian dia ragu, telah terjadi pelanggaran sumpah atau tidak. Orang yang bersumpah Kemudian dia ragu. Apakah telah terjadi pelanggaran sumpah atau tidak? Maka apa? Dalam permasalahan seperti ini, yang lebih dominan ada terjadi pelanggaran sumpah. Fa'innahum ya'murunahu bifiraki zaujatihi. Maka kalau itu terkait dengan talak, dikaitkan dengan talak, maka mereka pun akan memerintahkan orang itu untuk berpisah dengan istrinya. Wahal huwa lil wujub alil istihbab. Perintah untuk berpisah dengan istrinya ini wajib atau istihbab? Ala kaulain. Maka di sana ada dua pendapat. Al-awwal Ibn Qasim. Yang menyatakan wajib ini Ibn Qasim. Wazani li Malik. Adapun yang menyatakan istihbab ini Imam Malik. Fa Malik yura'i baqa'in nikah. Waqad syakakna fi zawalihi wal asl baqa. Imam Malik beliau menyatakan apa? Istihbab. Karena beliau masih menjaga tetap adanya pernikahan itu. Dan sungguh kita itu masih ragu tentang hilangnya pernikahan itu. Maka secara asal pernikahan itu masih ada. Tapi dalam rangka kehati-hatian, maka mustahabah, yustahab untuk dia berpisah dengan istrinya. Ini menurut Imam Malik. Wa Ibn al-Qasim yakul, sementara Ibn al-Qasim mengatakan, qad sara halal wata mashkukan fi. Halal wata. Halalnya mendatangi istri, ini suatu yang diragukan dalam masalah tadi. Fayajib alaihi mufaraqatiha. Maka wajib bagi dia untuk berpisah dengan istrinya. Wal aktsarun yakulun, sementara mayoritas, kebanyakan dari para ulama berpendapat, la yajib alaihi mufaraqatuhu wa la yustahab lahu. Tidak wajib bagi dia untuk berpisah dengan istrinya. Bahkan tidak pula mustahab untuk berpisah dengan istrinya. Fa inna qaidatus syariah, karena kaidah dalam syariat ini, annasyak la yaqwa ala izalati aslin ma'lum. Sesuatu yang masih diragukan, meragukan, ini tidak cukup kuat untuk menghilangkan satu asal yang dimaklumi. Wala yazulul yakin illa biyakini aqwa minhu ay musawin lahu. Sesuatu yang pasti, suatu yang meyakinkan, ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang lebih kuat kepastiannya, lebih kuat keyakinannya, atau minimalnya sama. Lebih meyakinkan, atau minimalnya sama. Lebih pasti, atau minimalnya sama. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala faminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.